naik terus. Buku yang kasih keluar tuh punya jurus. Dia mulai bikin-bikin dia yang kugulus. Kau tinggal turun naik terus. Buku yang kasih keluar tuh punya jurus. Let's go, sombong, gontato, biar dong lego, rumus, buta, bro, goyang.